Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullahu taala fawaidu muhimmah. Faedah-faedah penting. Qala rahimahullahu taala nuridu tawdiha al-farqi bain al-istisna'il munqati' wal muttashil. Kata rahimahullahu ta'ala, kami ingin menjelaskan perbedaan antara istisna munqati' dengan istisna muttasil. Qala al-istisna al-muttasil ma kana min jinsil mustasna minhu. Istisna muttasil adalah yang mana mustasnanya adalah sejenis dengan mustasna minhu. Maka na ini al-mustasna min jinsi al-mustasna minhu. Wal munqati'u adapun munqati' ma lam yakun min jinsi. Mustasnanya bukan sejenis dengan mustasna minhu. Kalau muttasil, isim yang ba'da illa sejenis dengan isim yang qabla illa. Kalau munqati', beda jenis. Wal jinsiyatu dan jenis di sini qad takunu 'ainiyatan wa qad takunu ma'nawiyatan. Yang kedua perlu diingat, jinsiyah di sini jinsiyah bisa terkait dengan ainiyah, memang beda zatnya, beda ainnya, beda jenis ainnya, atau ma'nawiyah. Di sisi ain mungkin sama tapi beda jenis dari sisi ma'nawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, misal qamal qawmu illa farasan. Qamal qawmu illa farasan. Al-qawm a'yan wal-faras a'in. Tetapi wal-faras min ghairi al-jins, yani min ghairi jinsi al-qawm. Al-qawm manusia, al-faras hewan, binatang. Ini namanya istisna munqati'. Karena mustasna minhu al-kaum, mustasnanya faras, beda ain, beda jenis ainiyah. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, fasajadu yani al-malaikah illa iblis. Ini istisna munqati'. Kerbe jenis, jenisnya yang satu adalah malaikat, yang satu iblis. Jinsiyah ainiyah. Qala wa qad takunu ma'nawiyatan. Kadang jenis di sini ada dari sisi maknanya, ma'nawiyah. Misal qala ta'ala inna ibadi laisa 'alaika 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Ala qaul man yaqul, menurut pendapat sebagian ulama kita menyatakan innal murad bil ibad huna al ma'na al khas, yani inna ibadil mu'minin laisa 'alaika ka 'alaihim sultan. Inna ibadi yani ibad al mu'minin, walaupun sama-sama manusia, ainnya sama, ini manusia, tapi yang satu sifatnya mukmin, Ya, yang satu Al-Ghawin. Qala fa idza qila ila man ittaba'aka sara man. Di sini man ittaba'aka min ghairi jinsil mu'minin. Isim serta illa mustasna'i man di sini bukan mukminin, walaupun sama-sama manusia, ainnya sama, tetapi maknanya beda sifatnya. Qala laisa min hisl ain, tetapi bukan, beda jenis dari sisi ain. Kalau ainnya sama, sama-sama manusia, lakin min his min hayth alwasf, tapi sisi sifat. Haula'i mu'minin wa haula'i ghairu mu'minin. Fahada istisna munqati'. Iya. Al-mustasna beda jenis dengan mustasna minhu. Baik beda jenis dari sisi ain atau dari sisi makna sifat. Qala rahimahullahu ta'ala wa qalu ta'ala صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير di sini, غير المغضوب, apakah istisna munqati' atau muttasil? Qala hadha munqati'. Ya, sama-sama ainnya manusia, tapi yang satu adalah mukmin yang mereka taat kepada Allah, mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Tetapi al-maghdub, walaupun dia manusia, tapi mereka adalah maghdub. Ya, mereka-mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Qala lakin ba'du ulama la yaraun hadza min babil istisna. Namun sebagian ulama menyatakan ayat ini bukan terkait dengan bab istisna. Yaqulun hadza badal. Ini adalah masuk ke bab badal. Wa dalilu ada dzalik, dalilnya adalah annaha majrurah. Ghair di sini majrur. Wa lam yaqul ghairal maghdub, tetapi ghairi al maghdub. Fahiya min babil badal wa laysat min bab istisna. Qala yang terakhir, laisa wama yakun, hal ta'khudhu ahkama illa, apakah laisa dan ma yakunu mengambil hukum illa? Qala rahimahullahu ta'ala ta'khudhu ahkam khala wa'ada. Jawabannya laisa dan ma yakunu mengambil hukum khala dan ada, li'annaha af'al, karena semuanya adalah fi'il. Padamiru fiha mustatirun wujuban. Iya. Domir padanya mustatir wujuban. Wa ma ba'daha khabarun laha. Yang setelahnya adalah khabar baginya. Khabar laisa dan khabar mayakunu. Lakin tetapi hiya bima'man isisna. Walaupun secara i'rab itu adalah khabar laisa dan khobar yakun, tetapi kalau secara makna itu maknanya sama dengan istisna. Misal qamal qawmu laisa zaidan, walaupun zaidan i'rabnya khobar laisa, tetapi secara makna sama dengan istisna. Iya, kaum berdiri selain zaid, sama aja. Laisa fil madhi wasmuha musatir wujuban wa zaidan khobaruha. Ya Rabbi adalah khobar, bukan mustasna. Walakinnaha min haitsul ma'na istisna, tapi sisi ma'na itu istisna. Karena kakulta, seakan-akan kamu berkata qawmal qawmu illa zaidan. Qala qaluhu ta'ala qala wa man yaqnatu min rahmat rabbihi ladhalun. Hal yasihu istisna huna, apakah sah di sini istisna ladhalun? Jawabannya hadza naqis. Ini bab Iya, naqis. Yani li'annahu lam yudzkar al-mustasna minhu. Karena disebut, tidak disebutkan mustasna minhunya. Wa li hadza naqulu illa ada istisna mulghah. Wa dhalun fa'il. Fa in qila illa lam yataqaddam nafyun. Ada menyatakan dalam ayat ini kan tidak diawali dengan nafi. Padahal kaidahnya kalau naqis itu mesti manfi. Naqulu, kita katakan jawabannya taqaddamaha istifhamun bima nafi. Iya, walaupun salah apa tidak didahului nafi, tetapi dia diawali dahulu dengan istifham yang bermakna nafi. Li'anna wa man yaqnatu min rahmati rabbil dhalun yusawi, sama secara makna dengan layak natu min rahmati rabbihil dhalun. Man isim ibham, man isim ibham, tapi mana nafi. Ya, tidak ada, tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali dhalun. Demikian, Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.